kemno di percaya darimu Arab senjo datang ni sampai mati koyo gitar ku bolong dibahe omong kosong wis koyo kacang sing lali lancaran tumbin daerah podo omongan ni wis liyo di rumah nanti ganti jepuling ngoro hati aku wis ra percaya berkomo gawe gelo gitar iki hang dadi saksi uripe biaringan selawase bulan langit tang nungdurian podo ngajaki kendingan pisan kenyu moto son iki dadong song nginget-nginget duk Gustino pun dikong gawe yore pisan ketiki ison wesing percoyo ambil Gustino pondi con gawe